Wis sak mestine tambang wangi truning dada. Wah, kok ini semangat tenan sing arep. Refrene. Ke apa salah? Kowe nganti lekomle orang nangis bani kelilipan tangane kancane. Citra ya Mas. main yang FIB.